وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وبعد. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم. Allah berfirman dalam ayat-ayat ini memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman berupa keselamatan dari kejahatan orang-orang kafir dan dari peperangan dengan mereka, mencegah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Faqala, kata Allah, wa huwa alladhi kaffa aydihum, dialah yang menahan tangan mereka, hai ahlu Mekah, orang-orang kafir Mekah, ankum, dari kamu, wa aydiyakum anhum bibatni makkata min ba'di an adfarakum alaihim, ay min ba'di ma qadirtum alaihim. Dia pula yang mencegah tangan-tangan kamu dari mereka, tidak memerangi mereka dan di Mekah, di kota Mekah, setelah Allah memberikan kekuatan kepada kamu, kemenangan kepada kamu atas mereka, ini setelah yakni kamu mampu memiliki kekuasaan terhadap mereka ketika Fathu Mekah, wasaru tahta wilayatikum, yang akhirnya mereka berada di bawah kekuasaan kamu, di bawah kendali dan pengaturan kamu, bila aqdin wala ahdin, tanpa ada ikatan, tanpa ada perjanjian, artinya tanpa syarat. Wahum nahum famanina rajulan in hadaru alal muslimina liyusibu minhum gharah, yaitu mereka dan 80 orang dari penduduk Mekah itu di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal, in hadaru alal muslimin liyusibu minhum gharah, mereka turun menyerang kaum muslimin untuk mendapatkan ini gharah, ini menyerang dengan tiba-tiba. Fawajadul muslimina muntahibina faamsakuhum, ternyata kaum muslimin sadar, artinya waspada, akhirnya menangkap mereka yang 80 orang ini. Nah, ada yang memang beberapa orang di antara mereka mati, tapi yang lainnya menurut satu riwayat mereka tertangkap semua, fatarakuhum, nah, dilepaskan oleh kaum muslimin, walam yaqtuluhum rahmatan minallahi bil mu'minin id lam yaqtuluhum, nah, mereka tidak membunuh orang-orang tersebut yang 80 orang ini sebagai rahmat dari Allah kepada orang-orang yang beriman, karena mereka tidak membunuh 80 orang tersebut. Qala wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah terhadap apa yang kamu perbuat itu maha melihat. Fa yujazi kullu 'amilin bi 'amalihi, maka Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Kalau ini untuk orang-orang yang beriman, ini yang mereka dapatkan, Allah akan memperhitungkan, Allah akan memberikan balasan pahala kepada perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kalau ini misalnya cerita sebelum tentang orang-orang kafir, maka itu adalah ancaman buat mereka bahwa Allah tidak akan melepaskan mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam azab. Qala wa yudabbirukum ayyuhal mu'minuna bitadbirihil hasan, dan Allah mengatur kamu, ayuhai orang-orang yang beriman, dengan pengaturannya yang sangat baik. Thumma zakara ta'ala al-umur al-muhayyijah ala qitalil musyrikin, kemudian Allah menyebutkan tentang hal-hal yang membangkitkan, menumbuhkan semangat untuk memerangi orang-orang yang musyrikin. Tahyij ini artinya dorongan, untuk membangkitkan semangat, mengomporilah provokasi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuk dorongan membuat kaum muslimin bersemangat untuk memerangi orang-orang yang kafir. Wahiyakufruhum, yaitu kekafiran mereka billahi wa rasulih. Kekafiran mereka itulah yang membuat kaum muslimin terdorong untuk memerangi mereka. Wasadduhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin. Dan juga tindakan mereka mencegah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang bersama beliau untuk masuk ke dalam ke negeri Makkah. An ya'tu lil baitil haram, untuk datang ke Baitul Haram, Ka'bah, Masjidil Haram, za'irina mu'adzimina lahu, yang berziarah untuk berziarah dan mengagungkan Ka'bah, bil haj, dengan haji, wal umrah dan umrah. Wa humul ladina aidan saddu, mereka juga yang menghalangi al-hadya, yakni hewan-hewan ternak yang nanti akan disembelih, ya. Ini untuk mereka yang haji, kiran ataupun apa namanya, tamatu, makufan, tertahan, ay mahbusan, tertahan, tidak bisa di, nah, disembelih, tidak bisa dibawa ke Makkah. Ayyabluha mahillah, yakni untuk sampai ke tempatnya, tempat penyembelihan, wa huwa mahallu dzabhihi wa huwa Makkah, yaitu tempat untuk disembelihnya ternak-ternak tersebut, yaitu di kota Makkah. Tertahan di luar kota Makkah. Famana'uhu minal wusuli ilaihi zulman wa udwan. Mereka menghalangi Rasulullah SAW, menghalangi orang-orang yang beriman untuk masuk, juga menghalangi ternak-ternak ini masuk ke Makkah untuk disembelih. Wa kullu hadhihi umurun mujibatun wa da'iyatun ila qitali. Semua ini, sikap mereka ini, itu sudah cukup untuk menjadi pendorong yang mengharuskan kaum mukminin memerangi mereka. Walakin sama mani'un, akan tetapi ada di sana penghalang. Wa huwa wujudu rijalin wa nisa'in, wujudu rijalin wa nisa'in min ahlil iman, adanya pria dan wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Baina adhuril musyrikin, yang hidup di tengah-tengah, yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Imam mereka dalam keadaan merdeka, na'am, bebas, tapi mereka tertindas, dalam artian mereka tidak bisa menampakkan keislamannya dalam terang-terangan, atau mereka yang terpenjara. Qala walaysu mutamayyizina bimahallatin aw makanin yumkinu an la yanalahum adza. Yang mereka itu walaysu mutamayyizin, tidak terpisahkan, tidak berbeda menjadi antara mereka dengan orang-orang musyrikin, karena mereka misalnya yang berarti mereka adalah orang-orang yang bebas, artinya orang-orang yang tidak dipenjara. Nah, sementara orang-orang apa namanya musyrikin tidak tahu kalau mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, tidak terpisahkan tempat ya, ataupun lokasinya yang memungkinkan mereka untuk terhindar dari gangguan, untuk terhindar dari serangan. Falaula haula'i rijalil mu'minun wan nisaa wal mu'minat alladziina la ya'lamuhumul muslimun, seandainya tidak ada laki-laki dan kaum perempuan ataupun pria dan wanita yang mukmin ini, nah, yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, antata'uhum ay khasyatan antata'uhum, yakni khawatir, yakni karena khawatir untuk menyerang mereka ataupun yakni mencelakakan mereka. Nah, fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, yakni ma'arah, yakni ma yadkhulu tahta qitalihim min nailihim bil adha wal makruh, yakni kamu menimpakan kepada mereka ma'arah, yakni mungkin apa cacat ataupun luka, ya. Nah, al ma'arah di sini masuk yakni apa-apa yang masuk di bawah yakni peperangan, artinya akibat dari penyerangan itu, yakni misalnya apa min nailihim bil adha wal makruh, yakni mereka mendapatkan apa ke yakni hal-hal yang menyakitkan, ya, pukulan dan semua hal yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, yakni ma'arah. Wa faidatun ukhrawiyah, dan faedah-faedah ukhrawiyah, wa huwa annahu liyudkhila fi rahmatihi man yasha fa yamunnu alaihim bil imanatnya. Sisi lain, kenapa yani Allah tahan kaum muslimin yani yang bersama Rasulullah SAW yani, untuk menyerang ataupun yani apa untuk menyerang kaum musyrikin Mekah untuk berperang dengan mereka, itu diantaranya adalah supaya terjaga jangan sampai orang-orang muslimin yani beriman yang bercampur baur dengan kaum musyrikin Mekah itu selamat. Itu satu sisi. Sisi yang lainnya, faedah yang lainnya, yaitu mereka Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Allah berhidayah. Fayamunnu alaihim bil iman ba'dal kufri. Allah berikan anugerah kepada mereka berupa keimanan setelah mereka kufur. Wabil hadi ba'dad dalal, dengan ini petunjuk setelah mereka itu mendapatkan ini mengalami kesesatan. Fayamna'ukum min qitalihim li hadha sabab. Inilah sebab yang ini apa nama di antara sebab yang Allah menghalangi kaum muslimin menyerang mereka, dan Allah tahan pula orang-orang musyrikin itu untuk menyerang kaum muslimin. Ala law tazayyalu ay law zalu min baini adhhurikum, seandainya mereka hilang atau mereka tidak berada di antara orang-orang tersebut, kaum muslimin ini, nah ini orang-orang yang bercampur baur dengan kaum musyrikin tadi dari kalangan kaum mukminin, la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban 'aliima, pasti kami siksa, kami hukum orang-orang yang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Bi an nubihalahum munubihalakum nisa liqitalahum, yaitu dengan kami mengizinkan kamu untuk memerangi mereka. Wa ta'adzana fihi wa na'dzana fihi, dan kami izinkan kamu untuk menyerangnya. Wa nansurakum 'alaihim, dan kami menolong kamu mengalahkan orang-orang musyrikin tersebut. Qala qawluhu idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim hamiyyah yatal jahiliyah wa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimata taqwa hum ahaqqu biha wa ahliha wa kanu ahaqqu biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima. Yaqulu ta'ala idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim al-khasm hamiyyatal jahiliyah haitsu annahu min kitabati bismillahirrahmanirrahim. Yani pasalnya barangkali apa namanya sebagian ulama menghubungkan kalimat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Yani, kenapa mereka diserang, kenapa mereka dikalahkan oleh Allah? Ya. Ketika mereka yani annahu min kitab, merasa congkak, merasa angkuh, merasa enggan untuk menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika dialog dengan Suhail bin Amr yang diutus oleh penduduk Quraisy untuk yakni menghalangi bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin, ya, upaya mereka untuk mencegah jangan sampai Rasulullah masuk ke Mekah di tahun itu atau pada waktu itu juga. Wala wa annahu min dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ilaihim fi tilka sana, dan mereka enggan untuk masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin tahun itu ke Mekah umrah. Sombong, artinya mereka bi'allah yaqulannas, supaya orang-orang bangsa Arab tidak mengatakan dakhalu makkata qahirina li Quraisy, supaya orang-orang Arab yang ada itu tidak mengatakan bahwa kaum muslimin masuk ke Mekah dengan memaksa mengalahkan orang-orang Quraisy, karena ini jadi jatuh pamor Quraisy satu sisi. Ini memang apa namanya ini menunjukkan kekalahan mereka kalau berhasil Rasulullah masuk. Tapi bagi kaum muslimin, kalau misalnya berhasil itu adalah sebuah kemenangan. Itu memang artinya satu barangkali itu juga yang diinginkan, supaya artinya namanya apa jatuh mental orang-orang Quraisy. Tapi juga Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam riwayat telah menegaskan apapun yang mereka minta untuk memuliakan, untuk menghormati ini apa menaikkan pamor ini Ka'bah ini Mekah untuk memuliakan tanah suci dan Ka'bah, itu akan diberikan oleh Rasulullah. Dan hal-hal ini yang di sini disebutkan apa namanya beliau yang tanazulnya beliau itu semua adalah dalam urusan yang artinya bukan ini hal yang sangat prinsip. Bukan sangat ini hal-hal yang sangat prinsip. Misalnya disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Quraisy biasa menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menyebut nama Allah juga. Kemudian sisi yang lain, ini ketika yang keduanya perjanjian itu mereka menolak kalau apa perjanjian itu disebut antara Rasulullah ini dengan mereka. Jadi mereka ingin perjanjian itu antara mereka dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Pribadi Muhammad bin Abdullah, bukan sebagai Rasul. Seperti yang dikatakan oleh Suhail bin Amr, kalau kami yakin, kalau kami tahu bahwa kamu adalah Rasulullah, kami tidak akan perangi kamu, ya. Tidak akan memusuhi. Ini mereka karena pengingkaran mereka. Ini hamiyah. Yang dikatakan para ulama, ini hamiyahnya, kesombongan jahiliyah yang ada pada mereka. Dan ini memang subhanallah, orang-orang Arab ketika itu dan khususnya orang-orang Quraisy punya sifat apa? Ubatud dain. Jadi mereka enggan untuk direndahkan. Ya, punya harga diri yang tinggi, pantang untuk apa namanya? Merasa hina, apa rendah terhadap orang lain. Walaupun itu di antara sesama mereka atau apalagi dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam. Jadi mereka sehingga sikap watak dan bebas mereka itu tidak mudah untuk apa namanya orang bangsa lain untuk menjajah mereka, apalagi tempat tinggal mereka orang-orang Arab atau Hijaz Quraisy itu jauh di pedalaman yang tidak menguntungkan lah dari segi ekonomi yang diinginkan oleh orang-orang Persia dan Romawi tidak ada yang pantas dilirik. Nah ini juga mereka mendorong itu. Dan qala wa hadhil umur wa nahwaha dan hal ini dan juga yang semisalnya min umuril jahiliyah itu merupakan perkara-perkara jahiliyah, kesombongan-sombongan jahiliyah, sikap-sikap merasa tinggi dengan kedudukannya, ya. Nah, lam tazal fi qulubihim itu terus ada di dalam hati mereka. Hatta aujabat lahum ma aujabat min katsirin minal ma'asi. Sampai menimbulkan dorongan-dorongan yang membuat mereka berani melakukan berbagai kemaksiatan, sikap-sikap jahiliyah tersebut. Qala fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Maka Allah turunkan sakinahnya, ketenangannya kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Falam yahmiluhumul ghadab, yakni sehingga kemarahan mereka, kejengkelan mereka ketika mereka rasul melihat Rasulullah diam membiarkan mereka apa menuliskan bismikallahumma kemudian tidak menuliskan ya hada yani ya apa namanya wa'ada baina Quraisy ya baina Suhail bin Amr atau baina Quraisy wa Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW itu dihapus oleh mereka ya diganti dengan baina Quraisy wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat para sahabat jengkel. Yang menuliskan ketika itu disebutkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tetap memasang ini apa namanya predikat Rasulullah SAW, ini Muhammad Rasul Rasulullah SAW. Tapi oleh Rasulullah oleh Suhail bin Amr tidak terima. Ini tuh semua enggak boleh. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tidak akan perangi kamu. Enggak boleh. Kalau enggak batal perjanjian. Nah, ini akhirnya Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib, tunjukkan mana tempatnya. Mana tempat kalimat Rasulullah? Rasulullah itu akhirnya dicoret atau dihapus dalam manuskrip apa namanya di dalam sebagian buku itu ditunjukkan tempat kulit yang jadi tempat perjanjian itu dan tempat di mana Rasulullah menghapusnya. Kemarahan itu falam yahmilhum ala muqabalati al-musyrikin bima qabaluhum alaihi. Jadi tidak membuat mereka mengimbangi membalas kaum musyrikin dengan apa dengan sikap orang-orang musyrikin kepada mereka. Bal sabaru li hukmillah, bahkan mereka sabar menahan diri menerima hukum Allah. Wal tazamu syurut, bahkan mereka berpegang dengan syarat-syarat yang diminta oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Allati fiha ta'zim hurmatillah, yang ternyata di dalam syarat-syarat itu tersirat pengagungan kepada kesucian Allah, kehormatan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini tanah suci Mekah, kemudian Ka'bah. Nah, dan juga termasuk yakni kehormatan Quraisy, yang itu adalah juga Rasulullah SAW bagian dari Quraisy. Walau kanat makanat, apa walaupun terjadi apa yang terjadinya, mereka merasa itu kehinaan, yakni kekalahan buat mereka. Nah, dengan perjanjian sekian banyak kalau dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan, dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Mereka para sahabat ketika itu merasa ini adalah sebuah kehinaan. Walam yubalu biqaulil qa'ilina wala laumul la'imin, dan mereka tidak peduli dengan ucapan orang-orang yang bicara dan celaan orang-orang yang mencela. Wala wa'alzamahum kalimat at-taqwa, Allah tetapkan mereka berpegang dengan kalimat taqwa, wahia la ilaha illallah. Ini yang menjadi prinsip yang mendasari mereka. Dengan kalimat inilah juga yang di awal oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang diantara konsekuensinya adalah siapkan mereka menerima hal-hal yang seperti ini. Walaupun itu berat, ya, walaupun itu berat dan menurut mereka pandangan fisik-fisiknya manusia sebagai manusia, yakni sebagai keterbatasan manusia itu adalah sebuah kerendahan kekalahan, tapi itu adalah datang dari Allah, itu membuat mereka menerimanya walau kanat makanat. Nah, wa huquqaha ya wa hiya la ilaha illallah wa huquqaha, dan semua hak-hak yang terkait dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, taat terhadap semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu semua termasuk diantara hak-hak la ilaha illallah. Wa alzamahum al-qiyama biha faltazamuha wa qamu biha. Allah ilzamkan mereka untuk menjalankan, ini Allah jaga, Allah terus tetapkan mereka untuk berkomitmen menjalankan hak-hak tersebut, dan mereka faltazamuha, ini terus melaksanakannya, berpegang dengan kalimat tersebut serta menunaikan hak-hak kalimat tersebut. Wa kanu ahaqqa biha, dan mereka adalah orang-orang yang berhak dengan kalimat ini, min ghairihim, dibandingkan orang lain. Wa kanu ahlaha, dan mereka itulah orang ahlunya, alladzina istahaluha lima ya'lamullahu indahum wa fi qulubihim minal khair, yani merekalah orang-orang yang orang-orang khusus kalimat itu, orang-orang yang paling ahlinya, ya, mereka yang dianggap sebagai ahliyah, ini orang-orang yang paling berhak dengan kalimat tersebut, karena Allah tahu dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Walihada qala, oleh karena itu pula Allah mengatakan wa qala wa kana Allahu bi kulli syai'in 'aliman, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Nah, ini hal-hal yang berat ini, ya, apa namanya, sikap mereka ini yang apa terakhir di sini disebutkan oleh beliau merupakan buah dari kalimat la ilaha illallah. Ini hal-hal yang berat, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan ro'yunya, tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan perasaannya, tapi karena itu datang dari Allah dan Rasulnya, itu mudah. Nah, ini yang mestinya kita jadi coba usahakan untuk diri kita dan juga keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, qala rahimahullah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq, latadkhulunna almasjid alharama insya'allahu aminin, muhallaqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yaqulu ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq, Allah telah membenarkan mimpi rasulnya dengan benar. Nah, wa dhalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil madinati ra'yan akhbara biha ashabahu. Rasulullah menyampaikan, artinya sebab, diantara sebab mereka berangkat ke Hudaybiyah itu Rasulullah bermimpi sebelum itu, kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa mereka akan masuk ke Mekah. Ra'afna annahum sayadkhuluna Makkah, mereka akan masuk ke kota Mekah. Wayatna wayatufuna bil bait, mereka akan tawaf di Ka'bah. Falamma jara yaumul Hudaybiyah ma jara wa raja'u min ghairi dukhulin li Makkah, ketika terjadi peristiwa Hudaybiyah itu, perjanjian yang mereka harus pulang padahal sudah sampai di depan kota Mekah. Karena sudah hampir sampai masuk ke tanah haram. Nah, tapi mereka justru kembali, ya, tidak jadi masuk ke Mekah. Katsura fi dzalikal kalam minhum, muncul banyak pijak pembicaraan, perbincangan. Kok begini jadinya? Sampai yang kemarin Khattab pun datang kepada Rasulullah SAW. Bukankah engkau mengatakan wahai Rasulullah bahwa kita akan masuk ke Mekah dan akan tawaf? Enggaknya enak kan Rasulullah menyebutkan apa saya menjanjikan, apa saya mengatakan tahun ini. Jika Rasulullah membalikkan perkataan Umar bin Khattab. Hatta innahum qalu kadzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka berkata kepada Rasulullah, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, alam tukhbirna ya Rasulullah anna sanati al-baita wa natufa wa natufa bihi, bukankah engkau wahai Rasulullah mengabarkan kepada kami bahwa kami akan datang ke Makkah, ke Ka'bah, dan tawaf di sana. Faqala akhbartukum la anab akhbartukum annahu al-an. Nah, apakah saya kabarkan kepada kamu bahwa itu terjadi tahun ini? Nah, qalu la, selesai. Nah, kata mereka tidak. Qala fa innakum, tapi Rasulullah menjanjikan, mengatakan satatunahu wa tatufu nabihi, kamu pasti akan masuk ke Mekah dan pasti akan tawaf. Nah, qala Allahuna laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq ay la budda min wuqu'iha wa wasadiqiha. Nah, pasti ya itu akan terjadi dan pasti benar benarnya mimpi tersebut, apalagi mimpi para anbiya adalah wahyu. Wala yaqdah fi dzalika ta'khuru at-ta'wiliha. Nah, dan itu tidak mencela, tidak menodai, yakni walaupun terlambat takwilnya. Takwilnya itu wuku'uha. Mimpi itu kadang-kadang takwilnya itu wuku'uha terjadi seperti yang di apa namanya? Yang dilihat di dalam mimpi, kenyataan. Nah, ada juga takwilnya itu yang mungkin apa? Sebaliknya atau takwilnya itu tidak saat itu tapi hal-hal yang mungkin dia apa namanya? Punya makna tertentu. Ya, punya makna tertentu. Qala latadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum mumqassirin. Kamu pasti akan betul-betul akan masuk ke Masjidil Haram dan tawaf di sana insyaallah dalam keadaan aman. Dalam keadaan mereka mencukur yang mencukur rambutmu dan yakni muqassirin dan menggunting rambut. Nah, ai fi hadzal hal fi hadhil hal al-muqtadiyah li ta'zimi hadzal baitil haram. Yani dalam kondisi yang yani menuntut untuk pengagungan Masjidil Haram. Wa ada'ikum lil masad wa ada'ukum lil nusuk. Yani penunaian kamu yani manasik haji atau umrah. Nah, wa takmiluhu bil khalqi wa taqsir wa adamul khauf. Yani mudah menyempurnakannya dengan mencukur dan menggunting rambut dan tidak adanya rasa takut pada diri kamu ketika masuk ke kota Mekah untuk mengagungkan Baitul Haram. Fa'alima minal maslahati wal manafi. Yani Allah tahu apa yang menjadi maslahat dan manfaat. Ya, malam ta'lamu, yani apa yang tidak kamu ketahui. Nah, wa ja'ala min duni dzalik, lalu Allah jadikan yani selain itu ad-dukhul yang dimasuknya ke kota Mekah itu bisa bitilkal as-sifah. Yani dengan sifat yang seperti disebutkan tadi, yani rasa aman, kemudian bercukur. Nah, fathan qariba, yani Allah berikan pula yani apa namanya selain itu sebuah kemenangan yang dekat. Walamma kanat hadhil waqi'ah mimma tashawwashat biha qulubu ba'dil mu'minin. Yani kejadian ini, yani terhalangnya mereka batal mereka masuk ke Mekah, ini terhalang masuknya ini ke Mekah, ini membuat menimbulkan gangguan, ya, menimbulkan gejolak di dalam hati sebagian kaum mukminin, ini sebagian karena tidak semua, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar yang tidak goncang bahkan mempunyai keyakinan yang enam sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, ini manzilah yang kedudukan as-siddiq. Nah, yang dikatakan para ulama itu selalu bersesuaian dengan wahyu sehingga kedudukan Abu Bakar as-siddiq lebih tinggi daripada Umar bin Khattab dan kaum mukminin yang lainnya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat, setelah bertanya kepada Rasulullah, istilahnya mungkin mencari tahu walaupun mungkin bentuknya dengan cara yang penuh adab, Umar tetap nah, kemudian datang lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Bukan meragukan jawaban Rasulullah, tapi ingin cari penegasan. Nah, ya mungkin ada yang mungkin seperti dia juga, barangkali wallahu alam. Nah, ternyata dia dapati Abu Bakar memberikan jawaban yang sama persis seperti Rasulullah SAW. Dengan pertanyaan yang diajukan juga sama persis dengan yang dia ajukan kepada Rasulullah SAW. Ini membuat Umar bin Khattab yakin bahwa dia yang keliru. Nah, karena itulah dia merasa bersalah, kemudian bertekad untuk melakukan amalan-amalan yang luar biasa untuk menebus kesalahan. Ini dari sikapnya bertanya tersebut. Qala wa khafiyat 'alaihim hikmatuha. Samar atas mereka hikmah kenapa Rasulullah kok menerima perjanjian dengan syarat-syarat yang sepertinya merendahkan kaum muslimin. Fabayyana ta'ala hikmataha wa manfaataha. Maka Allah jelaskan hikmahnya dan manfaat dari kejadian tersebut. Wa hakadza sa'iru ahkamihi asy-syar'iyyah. Begitulah semua hukum-hukum syariat yang Allah berlakukan itu pasti ada hikmahnya. Minimalnya paling kalau kita tidak tahu rahasia dari satu perintah syar'i ataupun larangan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya, hikmahnya apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi. Yani hikmahnya adalah ta'abbudi, ya. Kita ibadah kepada Allah, menunjukkan apa? Ketaatan kepada Allah. Qala fa innaha kulluha hudan wa rahmah. Karena semua yang datang dari syariat itu pasti petunjuk dan merupakan rahmat. akhbara bihikami am atau bihukmin am, Allah pun turun ke Allah menjelaskan dengan hukum yang umum. Faqala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, bahwa Allah lah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk. Alladhi huwa al-ilmu nafi', nah, yang al-huda di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan oleh beliau pula, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat hati itu bersih dan jiwa itu menjadi suci. Wa bayyana turuqal khair wa syarr. Nah, yani ilmu nafi' alladhi yahdi minad dalalah, yang memberi petunjuk seseorang itu dari kesesatan agar tidak menyimpang dan menyeleweng, dan menjelaskan jalan-jalan kebaikan juga jalan-jalan kejelekan. Yani untuk supaya orang-orang yang mau mengambil petunjuk lebih memilih kepada yang baik dan menjauh yang jelek. Qala wa dinil haq ai ad-dinul mausuf bil haq, yani agama yang benar. Wa huwal adl wal ihsan war rahmah, yaitu al adl sikap adil, berbuat kebaikan dan rahmat. Wa huwa kullu amalin salih muzakkun lil qulub, muzakkin lil qulub. Nah, itu semua amalan saleh yang membuat hati itu bersih. Wa mutahhir lin nufus, yang membuat jiwa itu menjadi suci. Murabbin lil akhlaq, nah, yang membina, mendidik, menumbuhkan, memelihara akhlak. Wa mu'lin lil aqdar, dan menaikkan derajat, martabat, harkat, kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Liyudhirahu bima ba'athahu Allahu bihi. Nah, ini kalimat ini juga seperti yang disampaikan oleh Rid'i bin Amir di hadapan pembesar Persia. Ya, kami datang untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada sesama manusia beribadah hanya kepada Rabb manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami mengeluarkan manusia dari kejahatan, kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam, Qala liyudhirahu, supaya Allah menangkan yakni beliau, bima ba'athahu Allah bih, dengan apa yang Allah utus beliau membawanya, ala dini kulli, di atas semua ajaran agama, bil hujjah wal burhan, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan bantahan-bantahan, dengan bukti-bukti. Wa yakunu da'iyan li ikhda'ihim bisayf wassinan, dan juga menjadi da'i yang mendorong untuk menundukkan mereka dengan pedang dan tombak. Wallahu a'lam bissawab.